السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis 1216 ya. 1215 tentang keutamaan puasa. Sudah kita lanjutkan 1216. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man anfaqa zawjain, barang siapa yang menginfakkan dua zaud, dua pasang, apapun ya, yeah, fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka diseru dari pintu-pintu surga. Ini menunjukkan bahwa surga sudah ada, sudah diciptakan, sudah dipersiapkan. Begitu pula neraka. Ada kalimat u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. Surga telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, neraka telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ini menunjukkan sudah ada. Dan dua-duanya menunggu. Surga menunggu orang-orang saleh, neraka menunggu-nunggu orang-orang kafir. Dan dua-duanya memiliki hijab. Baik surga dan neraka, dua-duanya memiliki hijab. Maka siapa yang merobek-robek hijab itu, dia akan masuk. Kalau dia merobek-robek hijab neraka, dia akan masuk neraka. Kalau dia merobek-robek hijab surga, dia akan masuk surga. Apa hijab neraka? Segala syahwat kesenangan. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi, pelampiasan syahwat. Di samping syubhat tentunya. Ketika ini dirobek-robek, artinya dia melampiaskan hawa nafsunya, maka dia akan masuk neraka. Begitu pula yang merobek-robek hijab surga. Apa hijab surga? Kata Nabi, hujibatil jannatu bil makarih. Hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang umumnya tidak disenangi oleh manusia, meninggalkan perdagangan untuk berjamaah, sholat duhur, sholat asar, bangun malam menghadap Allah, ini hal-hal yang umumnya tidak disukai oleh kita. Itulah hijab surga. Kalau kita sobek-sobek, berarti kita paksakan diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhi kemaksiatan, insya Allah kita akan masuk surga. Bagaimana seruan malaikat di pintu-pintu surga? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini kebaikan. Seluruh manusia, bahkan seluruh jin, bahkan malaikat, bahkan iblis adalah hamba Allah. Tetapi Allah menyebut sebagai hamba adalah orang-orang yang soleh. orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Walaupun iblis, jin, Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, jelas hamba Allah. Tetapi tidak disebut sebagai hamba Allah. Siapa yang disebut sebagai hamba Allah? Orang-orang soleh. Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat beberapa ayat. Wa qama falamma qama Abdullah. Tatkala si hamba Allah ini berdiri salat, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ini panggilan yang disukai. Hada khair. Ini kebaikan. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Barang siapa yang ahlus salah, yang dimaksud adalah salat-salat sunat, bukan salat wajib. Ya, salat-salat sunat. Du'iya min babis salah, maka dia dipanggil dari pintu salat. Ada pintu gerbang menuju surga yang disebut dengan babus salah. Pintu salat. Siapa yang masuk surga lewat pintu ini? Ahlus salat. Orang-orang yang biasa melakukan salat. Wa man kana min ahlil jihad. Barang siapa yang ahlul jihad, mati dalam jihad, du'iya min babil jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang ahli siyam, ahli puasa, du'iya min ar-rayyan, dia dipanggil dari pintu Rayyan. Ini ada nama khusus. Bukan Babu Siam, tapi Ar-Rayyan. Ada nama khusus. Terambil dari Ar-Ray. Ar-Ray. Yang bermakna juk, lapar. Wa man kana min ahli sadaqah. Dan barang siapa yang ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Dia dipanggil dari pintu sadaqah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan. Ini menunjukkan keutamaan. Maka tidak ada dipanggil dari pintu haji. Karena haji bukan keutamaan, tapi kewajiban. Kewajiban. Begitu pula zakat. Maka kesimpulan beliau adalah ahli salat, salat sunat. Ahli puasa, puasa sunat. Ahli sedekah bukan zakat, tapi sedekah tatawu, sedekah sunat. Termasuk jihad. Jihad kan tidak wajib. Kalau jihad wajib secara mutlak, tentu kita semua berdosa. Karena umumnya dari kita belum pernah berjihad. Berperang di jalan Allah belum pernah. Berarti kita berdosa? Tentu tidak. Jihad ini fardu apabila diperintahkan. Oleh karena itu perintahnya, wa idastun firtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat, kalian wajib berangkat. Berarti jihad menunggu, menunggu disuruh, menunggu perintah. Siapa yang berhak memerintahkan? Tentu pemimpin kita, presiden kita, raja kita, amirul mukminin kita, bukan kiai kita, ulama kita, ketua organisasi Islam kita, ustadz kita, bukan. Tapi amirul mukminin. Selain amirul mukminin tidak sah mengumandangkan jihad. Lihat sejarah dari mulai ulama-ulama di zaman tabi'in seperti Hasan Basri, Tawus, Mujahid, disusul dengan ulama-ulama adba'ut tabi'in seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, terus sampai zaman Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Imam Bukhari, tidak ada yang pernah mengumandangkan jihad. Kenapa? Karena mereka faham bahwa ini bukan hak kami. Ini hak khalifah, bukan hak ulama. Sama dengan mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, ini bukan hak kami para ulama. Ini hak penguasa. Maka sepanjang zaman belum pernah ada seorang ulama, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Karena mereka faham ini bukan hak kami, ini hak penguasa. Apakah tokoh di negeri kita ini merasa lebih hebat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berani mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal mendahului penguasa? Tidak berhak. Tidak berhak. Siapapun yang melihat hilal dan yakin besok satu Ramadan, satu Syawal, lapor kepada Nabi. Nabi yang mengumumkan. Nabi wafat, lapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, lapor kepada Umar. Umar yang mengumumkan. Umar wafat kepada Utsman. Utsman Ali. Ali ke Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, sampai mungkin 50-60 tahun yang lalu. Yeah. Kira-kira 50-60 tahun yang lalu sampai hari ini, mulai ada yang berani mengumumkan mendahului penguasa yang sah. Tentu tidak berhak. Walaupun dia soleh sekali, sementara penguasa ini zalim sekali, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, mengambil hak orang lain, zalim. Ya kan? Qala Abu Bakrin radhiyallahu an. Abu Bakar bertanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini harus diterangkan bahwa ini bukan sumpah. Akan menjadi bermasalah kalau diterjemahkan dengan demi. Karena dalam bahasa Arab, wallahi, tawallahi, billahi, itu kadang sumpah, kadang bukan sumpah. Ketika kita terjemahkan dengan demi, maka seluruh kata demi dalam bahasa Indonesia sumpah. Nah, ini sulitnya terjemahan. Bahayanya terjemahan. Oleh karena itu, kalimat bi abi anta wa ummi yang terjemahannya demi bapakku, demi engkau, demi ibuku, Abu Bakar, Umar, Rasulullah, para sahabat, tidak aneh dengan kalimat ini. Loh, kok bersumpah dengan nama ayah, dengan nama ibu? Bukankah Nabi mengatakan bersumpah atas nama selain Allah syirik? Bahkan sumpah palsu atas nama Allah itu masih lebih baik daripada sumpah tidak palsu, sumpah benar jujur tapi atas nama selain Allah. Sumpahnya jujur tapi demi Jibril, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih buruk dari sumpah yang palsu tapi demi Allah. Karena sumpah selain Allah dengan nama selain Allah syirik kufur. Nah, sementara ini sumpah kalau versi bahasa Indonesia. Karena sekali lagi, wallahi, billahi, tallahi, itu terjemahannya selalu demi. Sedangkan demi dalam bahasa kita tidak ada lain kecuali sumpah. Adapun tallahi, wallahi, billahi dalam bahasa Arab bisa sumpah, bisa tidak. Termasuk ini bukan sumpah. Oleh karena itu Abu Bakar mengucapkan kalimat seperti ini, Rasul tidak marah. Rasul diam. Karena boleh. Kalau tidak boleh, kalau haram, tidak mungkin beliau diam. Ketika beliau diam terhadap sesuatu yang haram, beliau berdosa. Ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Beliau diam, jangankan diam, mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Jadi beliau harus bicara bahwa yang sedang dilakukan oleh sahabat ini salah. Beliau mengakhirkan, ah besok ajalah sekalian. Ya, enggak boleh bagi beliau. Dan tidak mungkin dilakukan oleh beliau. Mengakhirkan keterangan besok saja, lusa saja. Kalau kita tidak berdosa, beliau berdosa. Maka setiap kali terjadi kesalahan, pasti beliau berbicara. Meluruskan. Kalau beliau diam, berarti benar. Maka apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ini benar, tidak salah. Walaupun sekali lagi, kalau diterjemahkan, seolah-olah ini sumpah dengan nama selain Allah, demi ayahku, demi engkau, demi ibuku. Sekali lagi, ini bukan sumpah. Nah, ini menjawab pertanyaan, kenapa Allah bersumpah demi masa, demi waktu wal asri, wasyamsi, demi matahari, demi bulan, demi waktu duha? Ah, jawabannya, bukan sumpah. Mustahil Allah mengajarkan sesuatu yang salah. Ya, kan sumpah harus demi Allah saja. Ya, paham ya? Ya Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwab min daruratin. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Ya Rasul, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Pintu sedekah memanggil dia, pintu salat memanggil dia, pintu royan memanggil dia, pintu jihad memanggil dia. Adakah ya Rasul? Pertanyaan Abu Bakar. Apa jawab Nabi? Naam, ada. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap engkaulah di antaranya. Berarti banyak. Salah satunya Abu Bakar. Harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan Nabi, bukan harapan si A, si B, si C. Harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abu Bakar. Salah satu keutamaan Abu Bakar. Dipersilahkan masuk ke surga dari pintu mana saja. Dari seluruh pintu bebas. Karena nanti ada keterangan tertutup. Ketika pintu puasa itu Rayyan memanggil-manggil Ahlus Saum, Ahlus Saum, maka masuklah Ahlus Saum. Habis Ahlus Saum, ditutup pintu itu. Berarti Ahlus Salat tidak boleh masuk lewat pintu itu. Ahlus Sedekah tidak boleh masuk lewat pintu itu. Nah, sementara Abu Bakar bebas. Kita tahu bagaimana perjuangan Abu Bakar. Sedekahnya Abu Bakar, jihadnya Abu Bakar. Nah, kemuliaan Abu Bakar yang begitu besar, dipersilahkan masuk pintu surga, masuk surga dari pintu mana saja, ternyata dimiliki oleh seorang istri, seorang wanita yang hanya melakukan berapa? 4 hal. Ayyumam ra'atin sallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Cukup 4 itu. Enggak ada jihad, enggak ada sedekah, enggak ada cari nafkah, enggak ada berjamaah di masjid, enggak ada salat Jumat dan seterusnya, cukup 4. Apa yang pertama? Salat 5 waktu. Di rumah lebih baik. Puasa Ramadan. Menjaga farjinya. Tentu berikut menutup auratnya. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha. Taat kepada suami. Nah, wanita seperti ini hampir-hampir disamakan dengan Abu Bakar dalam masalah ini. masuklah pintu surga, masuklah ke surga dari pintu mana saja. Ya. Ini luar biasa, Islam memberikan penghargaan kepada seorang wanita, memanjakan wanita. Dan kita tidak bisa berbicara tentang wanita dengan orang-orang yang tidak tahu tentang akhirat. Mereka yang mengatakan emansipasi wanita begini, begitu, begini, mereka enggak tahu ini. Maka yang dilihat dunia saja. Gimana enggak boleh jadi pemimpin, enggak boleh jadi imam. Untuk menikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu masa idah. Laki-laki tidak. Dan seterusnya, tidak melihat akhiratnya. Cukup dengan empat hal ini. Laki-laki bisakah? Tidak bisa. Kita semua agar dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja melakukan empat itu, enggak bisa. Di balik begitu, sholat, puasa, menjaga farji, taat pada istri gitu, enggak ada begitu. Atau taruhlah menyenangkan istri, menyayangi istri, ada seperti enggak ada. Enggak ada, harus seperti Abu Bakar. Ya, tentu berat sekali. Wanita mudah sekali. Luar biasa. Maka tidak berlebihan Nabi mengatakan, surga nerakamu, wahai para wanita, adalah di suami. Tergantung ketaatanmu terhadap suami. Itu surga nerakamu. Ya. Enggak perlu keluar masuk perkampungan kumuh, bawa sembako, bawa sumbangan. Enggak perlu. Empat hal itu. Kita pakai dalil, bukan pakai ro'yu. Kalau pakai ro'yu barangkali. Wanita hebat, wanita mulia. Seperti siapa itu? Bunda Teresa misalnya. Yang mengorbankan waktunya, umurnya demi fakir miskin, orang-orang jumbo. Tidak, kita pakai dalil. Empat itu cukup. Ya, maka perhatikan empat ini. Dan enggak ada syarat bahwa dia harus Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji. Dia tinggalkan suaminya. Ah ini mulai terlihat ini. Enggak pakai dalil, seolah asal ngaji pasti baik, pasti benar. Dia tinggalkan kewajiban. Antum bisa lihat bagaimana para sahabiah. Apakah selalu datang ke majelis Nabi? Sebuah majelis yang luar biasa. Tidak ada majelis semulia majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada subhat di dalamnya, tidak ada bid'ah di dalamnya, penuh dengan ilmu. Apakah para sahabiah selalu mendatangi majelis Nabi? Tidak. Tidak, mereka mendapatkan dari suaminya. Para suami yang mendatangi majelis Nabi. Cukup jalankan kewajiban yang empat ini. Tidak disia-siakan oleh para sahabiah. Tidak ada di antara sahabiah yang tidak memenuhi syarat empat hal tadi. Yeah. Yeah, muttafaqun alaih fi kull hadis. Bayanun anna lil jannati abwabun takumu 'alayha al malaikah. Keterangan bahwa surga itu memiliki pintu-pintu. Yang di pintu itulah para malaikat berdiri memanggil-manggil. Siapa lagi yang memanggil tadi kalau bukan malaikat? Kan tidak mungkin jin, tidak mungkin iblis, tidak mungkin syaitan, tidak mungkin manusia. Siapa lagi kalau bukan malaikat? Walaupun tidak ada keterangan malaikat di situ, siapa lagi? Yeah. At-ta'atu muqassamatun ala hadihil abwa. Ketaatan-ketaatan itu dibagi-bagi berdasarkan pintu-pintu tadi. Jadi pintu-pintu surga itu mewakili ketaatan masing-masing. Ada yang ahli shaum, ada yang ahli salat, ada yang ahli jihad, sedekah dan lain-lain. Dan sekali lagi, itu semua adalah keutamaan. Minal ibadi man yud'a min kulli hadhihi al-abwab. Ada di antara hamba-hamba yang dipanggil dari seluruh pintu. Fawaid ini menunjukkan bahwa bukan hanya Abu Bakar. Karena kalimat dari Nabi adalah arju an takuna minhum. Minhum. Ada kalimat minhum, engkau termasuk dari mereka, engkau di antaranya. Jadi bukan hanya Abu Bakar, seperti Saifullah, pedang Allah. Apakah hanya Khalid bin Walid? Tidak. Karena Nabi mengatakan Saifun min suyufillah, sepulang dari perang Muktah, di mana 3 komandan kaum muslimin gugur, akhirnya pasukan dibawa pulang oleh Khalid bin Walid. Sebagian orang mencaci maki Khalid bin Walid karena lari dari peperangan, sementara Nabi memuji. Dan untuk kali pertama Nabi mengatakan Khalid Saifun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Berarti bukan hanya beliau. Bukan hanya beliau. Semenjak itu maka masyhur sampai penjuru dunia bahwa Khalid adalah pedangnya Allah, sampai membuat penasaran si Josh rahimahullah, yang waktu itu menjadi komandan pasukan tentara Romawi dalam perang Yarmuk. Ini terusannya. Perang Yarmuk itu terusannya perang Muktah. Si Josh ini penasaran dengan kehebatan pedang yang dimainkan oleh Khalid bin Walid. Maka Josh ini minta waktu untuk sebelum berperang untuk ngobrol, berdialog dengan Khalid bin Walid. Salah satu pertanyaannya adalah apakah betul Allah menurunkan pedang kepada Nabi Anda lalu diberikan kepada Anda. Sampai segitu anggapan mereka, si Josh ini rahimahullah. Khalid mengatakan tidak, bukan begitu. Tapi begini-begini diterangkan, begini-begini diterangkan. Lihat, keterangan seorang komandan pasukan, bukan keterangan seorang ulama yang habis waktunya untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, tidak. Kan Khalid sedikit sekali meriwayatkan hadis Nabi. Waktunya banyak digunakan di medan jihad. Tapi ketika menerangkan agama Islam, bergetar hatinya si Josh ini. Akhirnya, masuk Islam. Dan tentu membuat pasukan kaget. Karena si Josh ini ketika terjadi peperangan, bukan kembali ke pasukan Romawi, tapi bergabung di pasukan kaum muslimin. Ini luar biasa. Islam ketika diterangkan oleh orang yang faham, para sahabat, maka membuat gemetar orang-orang kufar. Oleh karena itu, para tabi'in bersumpah demi Allah, seandainya orang-orang Rom, orang-orang Parsi, orang-orang Dailam, mendengar khutbah Ibnu Abbas tadi, khutbah di Arafah, menerangkan surat An-Nur. Seandainya mereka mendengarkan khutbah Ibnu Abbas, pasti mereka akan masuk Islam. Inilah Islam. Ketika diterangkan dengan benar. Berbeda hari ini. Ketika Islam diwakili oleh orang-orang jahil, yang tidak faham manhaj, sesuka dia menafsirkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka menjadi cibiran orang-orang kufar. Apalagi ketika Islam ditampakkan oleh anak-anak muda Khawarij. Mereka, jangankan orang-orang kafir, kaum muslimin sendiri lari dari mereka. Ini musibah. ketika dakwah itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham. Yang terakhir, isbatu fadilatin li Abi Bakr. Ketetapan tentang keutamaan Abu Bakar. Ini salah satu di antara sekian puluh, mungkin sekian ratus keutamaan Abu Bakar. Ini salah satunya. Seandainya keutamaan Abu Bakar hanya ini, cukup. Sudah cukup. Lebih dari ini. Kita lanjutkan 1217. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna fil jannati baban, semakna hadis ini, sungguh di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang pintu itu disebut sebagai pintu ar-rayyan, dari kata ar-rayy tadi. Yadkhulu minhu as-sa'imu, masuk ke surga lewat pintu tersebut as-sa'imu, ahli saum, ahli puasa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, tidak akan masuk surga lewat pintu tersebut selain mereka. Berarti ini keutamaan ahli saum. Selain mereka, dia ahli sedekah, dia mati dalam jihad, dia ahli sholat sunat, tetapi jarang puasa sunat, atau mungkin enggak pernah. Tidak boleh lewat pintu itu. Ini khusus bagi as-sa'imun. Dia harus lewat pintu lain. Yuqal aina as-sa'imun. Para malaikat memanggil-manggil, aina as-sa'imun, mana ahli shaum? Mana ahli shaum? Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Maka mereka berdiri masuk lewat pintu tersebut dan tidak ada orang lain selain mereka yang bukan ahli shaum. Fa idza dakhulu ughliqa, jika mereka semua sudah masuk, ahli saum semua sudah masuk ke surga lewat pintu tersebut, ughliq, ditutup, tidak boleh lagi. Inilah ahli saum. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada satupun manusia yang melewati pintu tersebut selain ahli saum tadi. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Afradallahu subhanahu wa ta'ala lis-sa'imin baban min abwabil jannah as-samaniyah idza dakhuluhu ughliq. Allah menghususkan, Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan bagi orang-orang yang ahli saum sebuah pintu di antara pintu-pintu surga yang delapan itu, dan ketika sudah dimasuki maka tidak dimasuki lagi oleh orang-orang selain mereka. Penghususan, ini keutamaan ahli saum. Sangat-sangat bisa kita terima keutamaan ini dengan akal kita. Kita lihat bagaimana makanan yang enak, minuman yang lezat di depan mata, tidak ada orang, dan ketika dia mau meraihnya, mau mengambilnya, enggak ada masalah. Dan tidak berdosa, ya kan? Orang bukan puasa wajib. Enggak berdosa. Dia ambil makanan itu, dia minum minuman itu, enggak berdosa. Orang puasanya Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud, kan enggak berdosa. Tetapi dia tidak mau. Kan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. sebuah keutamaan yang sangat dihargai oleh Allah dengan balasan yang luar biasa tadi. Ya. Dan jauh dari riya insyaallah. Ya. Kalau dia riya, dia akan minum minuman itu, dia akan makan makanan lezat itu, enggak ada yang lihat. Ya kan? Habis itu kalau ada temennya, ada saudaranya, dilap-lap bibirnya, ya kan? Kalau dia ria, kan dia tidak. Gak ada yang lihat, tetap dia pertahankan. Dia tunggu maghrib, baru dia makan, baru dia minum. Inilah keutamaan orang yang saum. Ya. Maka jangan remehkan saum dan jangan remehkan semua ibadah. Tidak boleh, cuman sholat duha, cuman sedekah, cuman sebutir kurma. Tidak boleh, cuman menyingkirkan duri. Seluruh kebaikan akhirat tidak boleh diremehkan. Sekecil-kecil kebaikan akhirat itu lebih besar dari kebaikan dunia sebesar-besarnya. Kenapa? Kenapa? Karena yang satu tidak kekal, yang satu kekal. Miliaran, triliunan uang kita punya. Berapa lama kita nikmati? Sampai kapan bermanfaat untuk kita? Paling 30 tahun lagi, paling 20 tahun lagi. Enggak mungkin 300 tahun lagi, 500 tahun lagi, ya kan? Paling berapa puluh tahun lagi? Memang bermanfaat, triliunan. Untuk kita manfaatnya sampai kita mati. Setelah kita mati, sudah enggak ada manfaat lagi. Karena ketika seseorang mati, maka detik itu hartanya milik siapa? Ahli waris. Ahli waris. Sudah bukan milik dia lagi. Maka kalau disedekahkan, diinfakkan, yang dapat pahala, ya ahli waris. Orang bukan milik dia, kecuali dia berwasiat. Kecuali dia masih hidup berinfak. Kalau yang berinfak ahli warisnya, ya ahli warisnya yang dapat pahala. Kan sudah punya ahli waris. Ini di luar anak ya. Kalau anak kan otomatis. Kan ahli waris bukan cuma anak. Istri, kakak, adik. Kalau enggak punya anak laki-laki kan ahli waris. Ayah, ibu, ahli waris juga kan. Ahli waris kan ada 5. Yang pasti dapat itu. Ya kan? Ahli waris bukan cuma anak. Gitu. Nah, sedangkan kebaikan akhirat yang kita lakukan, sujud 1 kali, subhanallah 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Kalau pahala itu tidak kekal, baca subhanallah 1 kali, balasannya kenikmatan atau bidadari atau makanan atau minuman selama 2 tahun. Misalnya ya, sholat 2 rakaat, ganjarannya makanan, minuman, bidadari, kenikmatan selama 10 tahun misalnya. Gak kekal kan, 10 tahun kan gak kekal. Maka kalau begitu caranya, maka akan datang satu masa, satu waktu kita harus keluar dari surga itu. Kan kalau dihitung-hitung nanti mentok. Udah habis nih, ya kan? Kalau nggak kekal, habis. Habis. Atau minimal nggak boleh, nggak keluar surga, tapi udah nggak boleh, nggak bisa menikmati fasilitas surga lagi. Ya kan? Karena kan sudah terbayar semua. Sudah sekian abad, sudah sekian miliar tahun, misalnya. Tidak. Tidak. Selama-lamanya. Karena apa? Subhanallah, 1 kali akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan kekal selama-lamanya. Sujud 1 kali akan dibalas oleh Allah kenikmatan kekal selama-lamanya. Maka di surga kekal dan tidak dikeluarkan. Hadis palsu yang mengatakan ada seorang tua yang akhirnya dikeluarkan dari surga karena protes anaknya. Hadis ini palsu. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, Man dakhala babar rayyan la yadhma'u abadan. Barang siapa yang masuk surga lewat pintu Royan itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Mungkin beliau mengambil fawaid dari riwayat lain ya. Kita tidak melihat kalimat tidak akan haus di hadis di atas. Dan tentang tidak akan haus selama-lamanya ada beberapa sebab. Ini salah satunya. Sebab lain adalah minum air di haud. Siapa yang minum air haudnya Nabi, telaga Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan umumnya ahlul jannah seperti itu. Tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar, tidak merasakan capek, lelah, bosan, iri, dengki, kesal, kecewa. Seluruh perasaan-perasaan dan keadaan yang buruk tidak mungkin ada pada diri seseorang di dalam surga. Ya. Satu lagi, 12:18 wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba puasa satu hari di jalan Allah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa maksud puasa di jalan Allah. Yaitu puasa juga, jihad juga. Dan ada beberapa sahabat yang ketika jihad itu sambil berpuasa. Luar biasa. Nah, siapa yang melakukan ini? Sehari saja. Sehari saja. Maka ba'adallahu bidzalikal yaum, dengan puasa sehari itu Allah jauhkan wajahnya. Tentu ini mengambil sebagian yang dimaksud semuanya. Disebut wajahnya. Bagaimana kakinya, tangannya tentu masuk di sini. Tapi disebut sebagai wajah. Dan ini salah satu gaya bahasa Arab seperti itu. Allah akan jauhkan dia anin nar, dari neraka. Berapa? Sab'in. Berapa sab'in? 70. 70 apa? Kharifan. Kharifan yang dimaksud tahun. 70 tahun. 70 tahun perjalanan itu berapa ribu kilometer? 70 tahun ya. Nah, begitulah jauhnya dia dari neraka. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan, ada fawaid dari hadis yang terakhir, 1218, bahwa seorang hamba yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah fi sabilillah, maka Allah akan jauhkan wajah dia, diri dia dari neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan berapa ribu kilometer? 1 juta kilometer misalnya. Sejauh itulah wajah dia antara dia dengan neraka. Jauh sekali. Bagaimana 2 hari? Bagaimana 3 hari? Ini baru 1 hari. Inilah keutamaan orang berpuasa di saat sedang berjihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Yang pertama, al-hassu ala siyamin nafilah. Anjuran untuk berpuasa sunat, puasa nawafil, puasa di luar Ramadan, di luar nadar, di luar qada, tiga puasa ini kan wajib. Kemudian bayanu fadilati shaumin nafilah alladhi yuradu bihi wa cuma. Keterangan tentang keutamaan puasa sunat yang dari puasa itu dia mengharapkan wajah Allah. Maka ketika dia puasa dan tidak berharap wajah Allah, tidak ada keutamaan. Kan ada di antara kita yang berpuasa supaya dagangannya laris, supaya lamarannya diterima, supaya tidak mempan dibacok, supaya banyak sekali. Ini tidak ada keutamaan. Bukan karena Allah. Dan setan bisa masuk di situ. Jin bisa masuk di situ. Karena setan, jin bisa masuk ke dalam ibadah yang bukan karena Allah. Gitu. Mereka tertipu. Kami kebal, kami tidak mempan dibacok karena puasa, karena sholat. Mosok setan. Mereka tertipu oleh setan di situ. Karena walaupun sholat, walaupun baca Al-Quran, walaupun berjamaah, tapi niatnya bukan karena Allah, setan bisa masuk. Iblis bisa masuk. Banyak dari saudara-saudara kita tertipu di situ. Man lam yud'ifhu as-sawmu 'anil jihad fa innahu yasumu li yajma'a bainal fadilatain. Barang siapa yang kuat, barang siapa yang dengan puasa itu masih kuat, maka sangat disukai berjihad sambil berpuasa untuk mengumpulkan dua keutamaan. Jihad juga, saum juga. Tentu ini tidak sembarang orang. Pernah waktu itu cuma dua orang, ya, Rasulullah dan Abdullah bin Ruwaha. Cuma dua orang ini. Selain beliau berdua, membatalkan semua. Nah, tentu luar biasa beratnya. Di saat jihad, di saat safar, kita tahu bagaimana beratnya padang pasir, panasnya berpuasa. Yeah. Yang terakhir tentang lafaz kharif. Keterangan tentang lafaz kharif, yang dimaksud kharif adalah tahun. Pertanyaan? Ya. Yeah. Ya. Enggak, wallahualam. Kita tidak boleh rajman bil ghaib ketika tidak ada keterangan. Ya. Dari pintu mana? Wallahualam. Yang tadi kan kita membahas keutamaan masing-masing. Keutamaan saum di sini, keutamaan puasa sunat di sini. Ini keutamaan lain lagi. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal adab. Ada 70 ribu umat Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lewat pintu mana? Wallahu'alam. Kita menunggu keterangan. Kalau tidak ada keterangan, wajib kita katakan Wallahu'alam. Apakah ada hamba yang tidak dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Iya, tadi kan keutamaan. Tadi disebutkan pintu saum, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah. Tentu ada hamba-hamba yang tidak pernah puasa sunat, tidak pernah sholat sunat, belum pernah berjihad dan seterusnya. Dari mana? Ya bukan dari pintu itu. Pintu lainnya lagi. Ya. Tadi kan kita membahas tentang keutamaan. Apakah ada amalan sebelum bulan Ramadan? Setiap muslim wajib bertaubat. Tidak ada hubungannya. Bertaubat adalah kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita sedang berbuat maksiat. Ketika kita sadar bahwa kita sedang bekerja di tempat judi asuransi atau tempat riba atau perusahaan khamr bir, maka detik itu juga harus bertaubat, harus menghentikan perbuatan maksiatnya dan menyesal dan bertekad tidak akan mengulang lagi. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Adapun bulan Ramadan dia beribadah, banyak mendengarkan nasihat, lalu membuat dia sadar, lalu keluar dari perusahaan haram, tentu ini bagus. Gitu. Tapi tidak ada perintah secara khusus bahwa menjelang bulan Ramadan, maka kita harus bertaubat secara khusus, tidak ada. Apalagi bermaaf-maafan dengan sesama muslim, ini tidak ada. Bermaaf-maafan kapan saja, ketika kita merasa bahwa kita sedang berbuat salah kepada si fulan, maka detik itu kita disuruh minta maaf. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tidak ada hubungannya dengan Syawal. Bagaimana dengan puasa di hari kelahiran anak? Bid'ah. Bid'ah. Tidak ada puasa sunat kecuali satu, Senin Kamis. Dua, 6 hari di bulan Syawal. Tiga, 3 hari setiap bulan. Empat, puasa Asyura. 10, Muharram. Kalau ditambah dengan 9, lebih bagus. Kemudian, puasa Arafah. Kemudian, kalau mau, puasa Daud. Adakah di luar itu? Tidak ada. Ada diperselisihkan puasa di bulan-bulan haram yang 4 itu. Tapi ini didhaifkan oleh sebagian a'immah. Cukup yang tadi. Adakah yang lain? Tidak ada. Karena ibadah itu sedikit. Ibadah berupa sholat, puasa, zikir, wirid secara khusus sedikit. Sangat sedikit. Nah, yang banyak itu apa? Bid'ah. Zikir ketika tawaf, banyak apa sedikit? Sedikit. Apa? Ketika tawaf, zikir apa yang disunahkan oleh Nabi? Cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ucapkan ketika kita melewati rukun Yamani sebelum sampai Hajar Aswad. Itu saja. Selebihnya tidak ada. Umum. Mau baca apa saja, mau baca Al-Quran, mau tafakkur, mau tasbih, tahmid, bebas. Jangan diatur-atur. Termasuk puasa. Di luar yang kita sebutkan tadi, bid'ah. Puasa hari kelahiran, puasa ini, puasa itu. Ya, termasuk puasa Rajab. Satu lagi, Sya'ban. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melahirkan dan langsung menyusui di bulan Ramadan, apakah gantinya fidyah atau qadha? Fidyah. Ini yang dilakukan oleh para sahabiah. Para sahabat memerintahkan istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka yang sedang hamil atau menyusui untuk membayar fidyah. Dan ini yang paling ringan daripada mengqadha. Yeah. Ini yang paling ringan. Dan yang paling ringan itulah yang disukai oleh Allah. Yang paling ringan itulah yang disukai oleh Allah. Bagaimana cara menjaga pandangan, maksudnya pandangan terhadap lawan jenis wanita ya, karena ana susah untuk menjaga pandangan. Ya gampang, tinggal nunduk aja ya, tinggal merem aja, apa susahnya sih? Aneh-aneh ya. Ya tinggal merem, ada perempuan cantik, merem, gampang kan? Maksudnya susah gitu ya, nunduk ya kan? Gampang ini, mengada-ada. Ya. Mudah sekali, sangat mudah. Masalahnya mau apa enggak gitu kan. serius apa enggak? Kan nanya seperti ini kan mestinya serius. Ya sudah, merem, nunduk. Ya, yeah. Sudah. Bolehkah membadalkan haji adik atau abang sementara dia mempunyai anak laki-laki? Anak ya, karena di dalam hadisnya itu kan anak. Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tapi belum pergi haji, beliau sudah wafat. Afa'ahuju lahu. Bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, boleh. Ini hadisnya anak. Sebab kalau bukan anak bisa, gimana? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Mau dikemanakan ayat ini? Bahwa manusia akan mendapatkan pahala apa yang dia lakukan sendiri. Kalau apa yang dia tidak usahakan, ya dia tidak akan mendapatkan. Kalau anak kan jelas, usaha orang tua. Kalau tetangga, teman, jamaah kan bukan. Kalau bisa membadalkan, gimana ayat ini? Akan sulit menjamak dengan ayat itu, tidak bisa. Kalau anak bisa. Saya kira beberapa kali kita bahas di majelis ini. Menggabungkan antara badal haji dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bisa dijamak. Kalau anak. Tapi kalau bukan anak, sulit menjamaknya, gimana? Ya. Yeah. Bolehkah membayar hutang puasa diniatkan sekalian dengan puasa Daud? Yang berpendapat boleh dua niat saja, enggak ada yang seperti ini. Mereka membatasi sunat dengan sunat. Wajib tidak. Itu yang berpendapat boleh. Yang berpendapat tidak boleh sudah jelas. Dan saya kira ini yang lebih kuat. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Tentu satu. Maka pilih salah satu. Mau qada, mau Senin Kamis, mau puasa Arafah, mau puasa 6 hari di bulan Syawal, pilih salah satu. Jika kita memilih hari Senin untuk mengqada puasa Ramadan, ya silakan. Silakan niatkan satu yaitu mengqada. Bagi wanita yang tidak menikah, dia mendapatkan keutamaan masuk melalui pintu mana saja, bisa dari yang lain. Kan keutamaan itu bukan hanya taat kepada suami. Bisa dia ahli shaum, dia bisa ahli sedekah, bisa juga dia ahli sholat sunat. Ya berarti kan dia bisa kan? Mencari nafkah bagi seorang istri bukan merupakan kewajiban. Namun jika suami keberatan jika istri berhenti bekerja, ini bagaimana hukumnya? Tidak berhak ya. Kan nafkah itu tanggung jawab suami. Nafkah itu tanggung jawab suami. Maka suami tidak berhak memaksa istri untuk mencari nafkah. Tidak berhak. Maka istri berhak untuk menolak. Karena memang bukan kewajiban dia. Gitu. Ini berbeda dengan keadaan Asma binti Abu Bakar. Yang dengan terpaksa harus membantu suaminya Zubair. Yang miskin sekali. Sampai harus berjalan kira-kira 9 mil hampir setiap hari. Untuk membantu suaminya. Ini keadaan yang berbeda. Yeah. Sampai ada riwayat Nabi kasihan sampai mau diboncengkan. Dan para ulama sulit untuk mensyarahkan hadis ini. Kan bukan mahram. Kok diboncengkan oleh Nabi? Tapi Asma kan menolak. Yeah. Ini tentu beda keadaannya. Yeah. Ketika memang suami tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah mungkin karena kecelakaan atau apa, tentu ini keadaan yang berbeda. Ketika suami sanggup mencari nafkah dan mungkin cukup untuk kehidupan sehari-hari, lalu dia paksa istrinya untuk bekerja cari tambahan, maka dia tidak berhak. Yeah. Kalau dia perintahkan istrinya untuk berangkat ke sana, untuk bikin kopi, untuk mijitin, untuk ini, tentu berhak untuk ditaati. Tapi apa yang bukan menjadi kewajiban istri tidak boleh dipaksa. Ya. Ada riwayat bahwa jahanam menggeram dengan mengatakan masih adakah tambahan. Apakah riwayat nas semacam di atas yang berkaitan dengan surga? Ini menunjukkan bahwa jahanam dapat mengeluarkan suara. Iya, seperti yang kita bahas tadi. Jadi surga, neraka di hadapan Allah bisa berbicara. Seluruh makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, maka dia bisa berdialog dengan Allah. Tentu kita tidak lupa bagaimana Allah pernah berdialog dengan bumi, gunung, langit. Ketika Allah menawarkan beban amanah ini. Ya, Allah tawarkan beban amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Dan mereka semua menolak. Wa hamalahal insan. Akhirnya dipikul oleh manusia. Dan manusia zalim, manusia jahil. Ini menunjukkan bahwa apapun ciptaan Allah bisa berdialog dengan Allah. Nah, tidak terkecuali surga dan neraka. Salah satunya neraka, jahanam menggerak. Hal mim mazid. Hal mim mazid. Ada tambahan lagi ya Allah. Ada tambahan lagi ya Allah. Artinya jahanam ini tidak pernah puas untuk menyiksa manusia kafir. Maka jahanam ini berhenti menggeram. Berhenti minta tambahan setelah apa? Setelah diinjakkan telapak kaki Allah ke jahanam itu. Artinya, kalau ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, tetap tidak akan puas. Setelah Allah injakkan telapak kakinya yang mulia, maka diam itu jahanam. Ini berita gaib yang tentu wajib kita imani. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.